الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله kembali lagi di hari ini pertemuan keberapa kita? Ke-31. Masih di tafsir surat Al-Baqarah. Di hari ini insyaallah karena Ridwan yang baca kita satu ayat atau dua. Tiga. Tiga Ridwan di. Bismillah. Pendek ji. Ya. Yaitu 62, 63, dan 64. Dah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Allamah عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ثم قال تعالى حاكما بين الفرق الكتابية قال الله تعالى إن الذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال المؤلف رحمه الله وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة لأن الصابئين الصحيح أنهم من جملة الفرق النصارى فأخبر الله أن المؤمنين من حيث الأمة واليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله منهم واليوم الآخر وصدقوا رسلهم فإن لهم أجر العظيم وأمن ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأما من كفر منهم بالله ورسوله واليوم الآخر فهو بضد هذه الآل فعليه الخوف والحزن والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيثهم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإن هذا مدمون أحوالهم وهذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعد أوهام بعض الأوهام فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودها تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودها ومن رحمته وسعت كل شيء وذلك والله أعلم أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم وقبائحهم ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذنب فأراد البحر تعالى فأراد البحر تعالى كلمة البحر فأراد البحر باريو فأراد الباري تعالى فأراد الباري فأراد الباري كان اسمه اسم منقوص tidak nampak domanya, domanya mukaddaro. Ta'ala an an Ulang. fa'aradu al-bari Fil madi. fa'arada al-bari Iya. Ta'ala Yubayyina. an yubayyina man la Yalhaquhu. yalhaquhu dham minhum ya wasfihi Ulang. biwasfihi ولما كان عيد ذكر بني إسرائيل ذكروا ذكر بني إسرائيل فصل يهم الاختصاص اختصاص اختصاص بهم اختصاص بهم اختصاص بهم ذكر تعالى حكما أمن يشمل يشمل يشمل الطوائف يشمل يشمل الطوائف كلها طوائف يشمل يشمل الطوائف يشمل يشمل الطوائف يشمل ما يشمل الطوائف كلها ليتره لي نصب dengan ad mudmaratan ليتره dinasab dengan ad mudmaratan ada li Lihat tidak. Jangan lupa awalnya, akhirnya saja ya kalau ditegur. Saya itu bacaan awal tadi, cuma akhirnya salah. Lihat tadi ha. Iya. Lihat tadi hal hakku. Hakku. Hakku wa yazulut tawahum wal iskal wal iskal ish wal iskal. Fasubahana man awda'a fi kitabihi. Auda'a. Man auda'a fi kitabihi ma yubhiru akulul alamin. Ukulul alamin. Alhamdulillah. Perjuangan. Semoga lancar. Nanti. Baik. Sekarang kita lihat. Kata beliau rahmatullah ta'ala. Thumma qala ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hakiman bainal firaqil kitabiyah." Menghukumi antara kelompok-kelompok kitabiyah, kelompok-kelompok yang diberikan kepada mereka apa? Alkitab. Ini tentunya jangan salah paham ya, jangan sampai ada mengatakan oh berarti mereka benar. Selama mereka masih beriman dengan kitab yang diturunkan kepada mereka. Maksudnya ini penggambaran sebelum Nabi diutus. Ini penggambaran sebelum Nabi diutus. Kata Allah, innal ladina amanu wal ladina hadu wal nasara wal tabi'in man amana billahi wal yaumil akhir wa amila soliha falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sungguh orang-orang yang beriman, ini kan seakan-akan semuanya benar, tak? Karena lihat ayatnya. Sungguh orang-orang yang beriman dan Yahudi Nasara serta as-sabiin. As-sabiin ini berselisih salaf dalam menerjemahkannya. Menafsirkan siapa mereka. Kalau mujahid belum berkata as-sabiun. Komun bainal majus wal yahudi wal nasara. Laisa lahum din. Kalau mujahid belum berkata as-sabiun itu. Adalah dia adalah kaum antara majusi, yahudi, nasara. Tidak punya agama. Itu namanya as-sabiun. Itu kata mujahid. Iya. Tapi kalau Ad-Dhahhak demikian pula Ishaq bin Rahawai dinukil juga dari oleh Abu Aliya dan Ar-Rabi bin Anas mereka mengatakan as-sabiun firqah min ahli kitab yaqra'una az-zabur. Mereka juga sekelompok dari ahli kitab, mereka membaca apa? Az-Zabur. Makanya kalau Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di tadi ya as-sabiun as-sahih annahum min jumlati firqun nasara. As-Sabi'un itu termasuk apa? Kelompok dari kelompok orang Nasoro. Karena Nasoro kan terpecah. Di antara kelompok yang terpecah dari Nasoro apa? Dalam agama Nasoro apa? As-Sabi'un. Paham kan? Iya. Oleh karena itu kalau Abu Hanifah secara fikih belum menukil sembelihannya as-sabiun itu halal karena dia termasuk kelompok dari Nasoro. Antum bisa paham ini? Kalau Ibnu Katsir, kalau Syekh Abdul Rahman kan belum sahihkan dia sekelompok dari Nasoro. Kalau Ibnu Katsir belum lebih sahihkan yang pendapatnya Mujahid. Dia bukan Nasoro, bukan Yahudi. Nah, bukan juga Majusi. Kenapa? Karena di sini kan dibedakan. Disebutkan karena beda. Kalau itu kalau Ibnu Katsir rahimahullah. Kalau Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di belum katakan wa sahih annahum min jumlatil firqi an-Nasara. Iya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala sungguh orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan As-Sabiin, man amana billah, ada yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal amalan soleh. Bagi mereka pahala di sisi Rob mereka, tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak pula mereka bersedih. Ini kan seakan-akan ini ayat berarti semuanya tetap di atas yang benar kan, selama mereka beriman dengan agamanya. Iya. Tapi ini adalah penggambaran sebelum diutusin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah Nabi kita diutus ya enggak ada lagi. Percuma mereka beriman dengan kitab mereka selama mereka tidak beriman kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang kafir terhadap satu nabi, maka dia telah kafir terhadap seluruh nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Iya. Kata beliau rahimallahu wa hadzal hukmu ala ahli alkitab ya khassah. Ini hukum khusus untuk ahli alkitab. Li'anna as-sabiina kana as-sabiina as-sahih. Yang benarnya kata beliau annahu min jumlati firqin nasara. Dia adalah termasuk dari kelompok Nasoro. Paham kan? Itu yang belum kuatkan. Kalau Ibnu Katsir, saya sudah bilang tadi, lebih condong kepada apa yang dikatakan oleh Mujahid. Rahmatullah. Ya? Belum lebih condong kepada apa yang dikatakan oleh Mujahid. Rahmatullah ta'ala. Ya? Makanya kata beliau rahmatullah di dalam tafsirnya, wa adharul aqwal, wallahu alam qawlu Mujahid. Wa mutabi'ih. Kalau Ibnu Katsir, yang paling nampak dari ucapan-ucapan terkait dengan makna as-sabiin adalah ucapannya Mujahid dan yang mengikuti mereka. Paham enggak? Iya. Jadi kalau beliau di sini, ini yang beliau kuatkan. Iya. Fa akhbarallahu annal mu'minina min hadhil ummati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya orang-orang yang beriman dari umat ini, Yahudi, Nasara dan as-sabiin, ada yang beriman kepada Allah di antara mereka dan hari akhirat, membenarkan Rasul mereka. Fa innalahumul ajrul adzim, maka sungguh bagi mereka pahala yang besar. Wal amnu, dan rasa aman. La wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak pula bersedih. Wa amma man kafara minhum billahi wa rusuli. Adapun siapa yang kafir dari mereka kepada Allah dan Rasulnya, wal yaumil akhir dan hari akhirat, fa huwa bididdi hadil hal. Maka dia berada di atas lawan keadaan ini. Kan bagi yang beriman aman. Rasa aman, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Berarti kalau orang kafir, lawannya. Fa'alahil khawf al-huzn. Maka bagi mereka rasa takut dan kesedihan. Paham kan? Kemudian beliau ingatkan. Wassahi anna hadal hukum baina hadith tawaib min haithuhum. Dan yang benarnya, bahwasanya hukum ini antara kelompok-kelompok ini, itu dari sisi mereka. La bin nisbati ilal iman bi Muhammadin. Bukan kita melihat kepada keimanan kepada Nabi Muhammad. Mereka sendiri, siapa yang beriman di antara mereka, akan mendapatkan pahala. Kan begitu? Dilihat dari mereka masing-masing. Adapun kalau kita lihat kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi? Ia kafir. Anda paham gak ini? Kafir karena inna dina inda Allahi al-Islam. Sungguh agama itu di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falay yuqbala min. Iya kan? Siapa yang mengharap mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Antum bisa paham ini? Itu harus dipahami. Jadi ini dilihat dari mereka sendiri, yang beriman dari mereka mendapat pahala. Tapi kalau dilihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak masuk. Fa inna hadha ikhbar anhum qabla bi'idati Muhammadin. Perhatikan itu. Jangan sampai ada menyatakan berdalil dengan ayat ini berarti ya selama mereka beriman dengan apa yang diturun kepada mereka, mereka benar. Tidak. Ini penggambaran sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Fa inna hadha madmunu ahwalihim. Inilah yang terkandung dalam keadaan mereka sebelum itu. Wa hadhihi thariqatul Qur'an. Ini adalah cara Al-Qur'an. Idza waqa'a fi ba'din nufus inda siyakil ayat ba'dul awham. Kalau ada yang muncul dalam diri ketika dibawakan ayat sebagian sangkaan yang salah, paham? Fala budda an tajida ma yuzilu hadzal waham. Maka pasti akan ada yang mengangkat dan menghilangkan sangkaan itu. Kenapa? Li'annahu tanzilun tanzilu man ya'lamul asya' qabla wujudiha. Karena itu Al-Qur'an adalah diturunkan oleh Allah, oleh yang mengetahui segala sesuatu sebelum adanya. Jadi nanti kalau begini akan ada orang yang mengatakan begini, maka Allah mengangkat sangkaan itu. Makanya di Al-Qur'an kalau ada ayat mutasyabih itu pasti ada ayat yang muhkam yang menjelaskannya maknanya. Antum bisa paham ini? Makanya kaidah dalam berdalil dengan ayat mutasyabih apa? Wajib dikembalikan ke ayat apa? Yang muhkam. Yang muhkam supaya hilang sangkaan-sangkaan jahat, sangkaan-sangkaan yang tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Wa min rahmatihi wasi'at kulla syai. Dan di antara rahmatnya yang meliputi segala sesuatu. Wa dalika wallahu alam. Demikian itu wallahu alam. Annahu lamma dhakara bani Israel. Wa dammahum dhakara ma'asiyahum wa qaba'ihahum. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bani Israel, Allah mencela mereka. Allah menyebutkan maksiat mereka dan keburukan mereka. Rubbama waqa fi bani nufus annahum kulluhum yashmaluhum dam. Kadang ada dalam diri muncul bahwa seluruh mereka jatuh dalam dosa. Anda kan kemarin kan dicela Bani Israel. Kadang kita menyangka bahwa itu seluruh Bani Israel. Tidak, kelompok juga. Sepertinya dalam Islam juga. Iya, kelompok yang dicela, bukan seluruh mereka. Farad al-Bari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala al-Bari ingin menjelaskan siapa yang tidak ikut dari mereka atas celaan itu dengan sifatnya. Walam makana aidon dakara bani Israel khosa. Tatkala juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bani Israel secara khusus, yuhimul ikhtisas bihim. Kadang memberikan iham, sangkaan, bahwa itu khusus untuk mereka. Maka dakara ta'ala hukman aman. Allah menyebutkan hukum umum yang mencakup seluruh kelompok. Lihat tadi al-haq wa izilut tawahum wal iska. Supaya jelas itu al-haq dan hilang sangkaan dan muskilanya. Maka fasubhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Man auda fi kitabihi, yang meletakkan dalam kitabnya ma yubhirul ukulul alamin, apa yang ia membuat ia keheranan akalnya orang, akalnya alam semesta, maksudnya akalnya manusia. Terus qala Malik rahimallah thumma 'ada tabaraka wa ta'ala يوحبخوا بني إسرائيل بما فعل سلفهم قال الله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين قال المؤلف رحمه الله أي واذكروا إذا أخذنا ميثاقكم إذ أخذنا ميثاقكم وهو العهد وهو الأحد الذكيل ثقيل المؤكد مؤكد بالتقويف لهم برفع الطور فوقهم وكيل لهم خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم من التوراة بقوتي أي بجدي واجتهادي تنوين بجد واجتهاد وصبر على أوامر الله واذكروا ما فيه أي ما في كتابكم بأن تتلوه وتتعلمه لعلكم تتقون azab Allah wa sakhatahu Dua. Terus. aw litakunu min ahli min ahli taqwa. Fa ba'da hadha taqidul balighi تأكيدي تأكيد البريد توليتم وأعرضتم أعرض ndak وأعرضتم ndak ndak di itu kok ndak di apa kol-kola وأعرضتم وكان ذلك موجوبا موجوبا موجي مجيبا مو panjang وكان ذلك موجبا لأن لأن لأن لأن يحل بكم أعظم العقوبة ولكن لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Baik, alhamdulillah. Jadi itu lihat cepat setelahnya itu kalau fiil pasti mi an bukan anna begitu. Kalau isim langsung anna. Sama dengan man, man atau min. Kalau fiil pasti man, kalau isim min begitu. Nih. Kata penulis rahmatullah taala berikutnya, "Tsumma ada tabarak wa taala yuwabbih." Kemudian kembali Allah Subhanahu wa taala mencela Bani Israel. Jadi tadi itu ayat yang 62 untuk mengangkat sangkaan. Jangan sampai semua Bani Israel tercela. Tidak. Ada yang beriman di antara mereka. Kemudian kembali Allah Subhanahu wa taala mencela Bani Israel dengan apa yang telah mereka dilakukan oleh pendahulu mereka. Wa'id, dan ingatlah. Akhadna mitsaqakum, ketika kami mengambil sumpah yang berat atas kalian. Wa rafa'na fawqakum at-tur, dan kami angkat di belakang di atas kalian tur, bukit tur. Khudu ma atainakum, sampai seperti itu untuk mengambil sumpah sampai gunung diangkat. Ambil apa yang kami berikan kepada kalian bikuwah, dengan penuh kekuatan. Wa dzkuru ma fihi la'allakum tattaqun, ingat apa yang ada padanya agar supaya kalian bertakwa. Tsumma tawallaitum min ba'da dzalik, kemudian kalian berpaling setelah itu. Ini Bani Israel. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khatirin. Kalaulah bukan karena keutamaan Allah kepada kalian dan kasih sayangnya, maka sungguh kalian akan termasuk orang-orang yang merugi. Tapi sudah menjadi rahmat Allah. Kalau yang bersalah ya pasti diberikan ya hidayah untuk bertobat kembali kepadanya. Ayat kata beliau yaitu wadkuru, ingatlah. Ketika kami mengambil sumpah mitsaq kepada kalian. Apa artinya mitsaq? Wa huwal ahdus tsaqil. Itu janji yang berat yang dikuatkan dengan takwib, dengan mempertakuti mereka bi rafi tur, dengan mengangkat bukit tur. Fauqahum, diberaka di atas mereka. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, khudhu ma atainakum, ambil apa yang kami berikan kepada kalian. Minat Taurat, berupa Taurat. Ya kan? Berupa Taurat. Diturunkan kepada siapa Taurat? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi Taurat itu, Masya Allah. Inilah janji yang diberikan kepada Bani Israel. Bikuah. Apa artinya bikuah? Bijit wajitihan. Dengan penuh kesungguh-sungguhan. Wasabar. Dan kesabaran. Itu namanya kuat. Iya. Karena namanya kekuatan itu bukan hanya sekedar bergulat, tapi menahan kemarahan. Makanya di sini bikuah dengan sungguh-sungguh dan sabar, karena butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Iya. Ala awamirillah, atas perintah-perintah Allah. Wadzkuru ma fi, dan ingatlah apa yang ada padanya. Ay ma fi kitabikum, itu apa yang ada pada kitab kalian. Apa tadi? Taurat. Bi antatlu, satu. Cara mengingatnya yaitu kalian membacanya. Wa tata'allamu, dan kalian mempelajarinya. Masya Allah. Ini ilmu bahwa mengingat kitab itu bukan hanya sekedar ingat, tapi baca kemudian pelajari. Iya. La'allakum tattaqun, ay adab Allah wa sakhatah. Itu semoga kalian terhindar yaitu dari adab Allah dan murkanya. Au atau litakunu min ahli taqwa, atau agar supaya kalian termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Jadi dua ya, karena makna takun itu takut siksaan Allah dan melakukan perintah dan melakukan perintah Allah karena takut siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, fa ba'da hadha ta'kid ta'kid al-balik, setelah ya penguat yang sangat ini, itu janji yang sangat kuat tadi itu, tawallaitum, seperti biasa kalian berpaling. Jadi itu mereka dari dulu seperti itu. Ya sampai saat ini, sekarang ini selalu dia ubah dia apa yang mereka yakini. Tawallaitum, apa artinya tawallaitum? A'radtum. Kalian berpaling. Wa kana dzalika mujiban. Hal itu mengharuskan li an yahilla bikum a'dhamul uqubat. Mengharuskan akan turunnya kepada kalian siksaan yang paling besar. Walakin, akan tetapi ia bersamaan dengan kalian berpaling itu, seandainya bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya, lakuntum minal khasirin. Ya, ini alhamdulillah. Nanti lagi ada lagi masalah yang berikutnya lagi. Ya, ini yang melanggar di hari Sabtu. Insyaallah kita baca besok. Itu di ayat 65 dan 66. Insyaallah. Kita cukupkan. Subhanallah, alhamdulillah, syarallah, ilaha ilanta, sabar.